Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang dengan itu mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Dururul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan keterangan ulama seputar tasyahud akhir serta duduk tasyahud akhir dan tata caranya. Berikutnya berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wat taslimu dan tidak wajib dari rukun-rukun salat kecuali at-taslim. Jadi di antara rukun-rukun salat yang berupa ucapan yang merupakan rukun adalah at-taslim, salam di akhir salat, salam sebagai penutup salat. Ya. Di jumhur ulama mereka berpendapat bahwa salam dalam sholat di akhir sholat itu termasuk rukun sholat. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana yang beliau lakukan. Dan beliau SAW senantiasa di dalam sholat beliau senantiasa mengucapkan salam di akhir sholat. Ini menunjukkan tentang pentingnya salam, menunjukkan bahwa salam itu termasuk perkara pokok dalam sholat. Pernah kita baca satu hadis dari Ali bin Abi Thalib, walaupun diperselisihkan tentang kesahihannya. Ada riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu shalati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahniluha at-taslim." Kuncinya salat adalah tuhur, bersuci. pengharaman sholat adalah takbir, dan penghalalannya adalah at-taslim, salam. Iya. Seluruh kegiatan selain rangkaian sholat tidak boleh dilakukan kalau salam sudah takbir atau ihram. Adapun jika selang itu seseorang sudah salam di akhir sholat, maka dihalalkan baginya melakukan kegiatan yang lain. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu pendapat jumhur yang menyatakan bahwa salam itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Dan ulama telah sepakat tentang disyariatkannya salam di dalam sholat maupun di luar sholat. Ulama sepakat tentang disyariatkannya salam di dalam sholat maupun di luar sholat. Di waktu keluar dari sholat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selain dalam hal hukum salam, ulama juga berselisih tentang perkara wajibnya dua kali salam di dalam sholat. Ya. Apakah salam ke kanan dan ke kiri itu wajib atau tidak, itu ulama berselisih. Salam sekali atau harus dua kali, itu ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ya. Jumhur ulama sendiri berpendapat salam sekali itu sudah mencukupi, dianggap sah. Adapun Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga sebagian ulama Malikiyah berpendapat tentang wajibnya dua kali salam dalam sholat. Iya. Wajibnya dua kali salam dalam sholat. Jadi tidak hanya sekali salamnya, tapi harus dua kali. Ini pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan juga sebagian Malikiyah, dan juga ulama-nya lain. Iya. Jika dua kali salam tadi ada ulama yang berpendapat semuanya wajib. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua juga. Ya. Bahkan dikatakan rukun. Dikatakan rukun untuk salam yang pertama. Ya. Adapun salam yang kedua bagaimana? Jumhur berpendapat bahwa salam yang pertama itu termasuk rukun. Adapun yang kedua apa? Hukumnya termasuk rukun, wajib atau sunnah? Jumhur ulama berpendapat salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya. Al-Hanafiyah berpendapat wajib. wajib melafadzkan assalam dua kali ke kanan dan ke kiri. Tanpa alaikum warahmatullah. Jadi hanya assalam saja. Tanpa alaikum warahmatullah. Sekarang bagaimana kalau mengucapkan ditambah alaikum warahmatullah menurut Hanafiyah? Alaikum warahmatullah menurut Al-Hanafiyah itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah hanya ucapan salamnya, assalamu. Ini. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang masyhur dari ulama Hanabilah, mereka berpendapat dua kali salam itu hukumnya wajib semua. Ya. Salam yang pertama itu tidak mencukupi terhadap yang kedua. Jadi harus dua kali salam. Ya. Kecuali apa? Kecuali dalam sholat jenazah. Kecuali dalam sholat jenazah. Dalam sunat jenazah, itu kalau jumhur ulama berpendapat hanya sekali salamnya. Iya. Hanya sekali salam. Ya, kalau kemudian jika ditambah satu kali lagi sehingga dua kali salam bagaimana dalam sholat jenazah? Sebagian ulama membolehkan. Ulama ada yang membolehkan. Dua kali salam dalam sholat jenazah. Kemudian juga apa? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sholat jenazah itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas keringanan. Dibangun di atas perkara yang diringankan. Karena itu dalam sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya. Karena sholat jenazah itu ibadah atau sholat yang diringankan, maka apa? Tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi dalam sholat jenazah. Ya. Dan salamnya pun hanya sekali menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Ya. Ya, jadi pendapat-pendapat yang ada ini, pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz, ada pendapat yang menyatakan apa? Bahwa diharuskan untuk dua kali salam dalam sholat. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-ashahu annahu labudda min taslimataini. Yang paling sahih bahwa diharuskan untuk dua kali salam walaupun menyelisih pendapat jumhur. Ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salam dalam salatnya dua kali salam. Maka wajib bagi imam, demikian pula makmum, demikian pula orang yang sholat sendirian untuk salam sebanyak dua kali. Untuk salam sebanyak dua kali. Iya. Dan kenapa Aisyah bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa yang paling sahih ada dua kali salam dalam sholat? Dikarenakan apa? Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu salam dalam sholat sebanyak dua kali itu disebutkan oleh 15 sahabat, menunjukkan hadis yang mutawatir sampai 15 sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu salam ke kanan dan ke kiri di dalam sholat. Ya, ada pun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa beliau hanya sekali salam. Seperti dalam hadis Aisyah dan juga di dalam hadis Sa'ad. Maka hadis yang menyebutkan Nabi hanya sekali salam dalam sholat itu hadisnya lemah, dilemahkan oleh banyak ulama, dilemahkan oleh banyak ulama. Bahkan Aisyah bin Bas rahimahullah telah menyatakan apa? Wal qawlu bil ijza'i taslimatin wahidah dha'ifun li dha'fin ahadisil waridati fi dhalik wa adamu sarahatiha fil matlub walau sahat lakanat syadatan li'annaha kuda khalafat ma huwa asahu minha wa asbatu asrahu wa asrahu lakin man fa'ala dhalika jahilan amu'at taqidan li sihhatil ahadis fi dhalika fa salatuhu sahihah. Kata beliau rahimahullah, pendapat yang menyatakan ijza mencukupi, salam sekali itu mencukupi dalam salat, itu adalah pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena hadis yang menceritakan hal itu, yang menyebutkan hal itu juga lemah. Tidak jelas pada apa yang dituntut, dan seandainya sahih, seandainya hadisnya, hadis yang lain tadi sahih, hadis yang menyebutkan Nabi hanya sekali salam dalam sholat, seandainya hadisnya itu sahih, maka apa? Hadisnya dianggap syad. Ya, dianggap syad. Menyelisih, karena apa? Karena menyelisih hadis-hadis yang lain yang lebih sahih, yang lebih kuat, dan lebih jelas. Berikutnya kata beliau, akan tetapi barang siapa yang melakukan hal itu, yang melakukan hal itu, jadi dia ketika sholat hanya sekali salamnya, tidak dua kali. Siapa yang melakukan hal itu karena tidak tahu atau karena meyakini bahwa sahih hadisnya, jadi dia meyakini bahwa hadis yang menyebutkan Nabi itu salamnya hanya satu kali, dia yakini itu sahih, maka sholatnya tetap sah. Soalnya tetap sah. Ya. Adapun Syaikh Ibnu Utsaimin juga bersama pernyataan beliau. Beliau rahimahullah berkata, "Al-ihtiyat il-insan ayusallima maratain." Hati-hatinya seseorang itu salam sebanyak dua kali. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal ini disebutkan dalam banyak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu pendapat tersebut adalah lebih hati-hati dan lebih banyak disebutkan. Dua kali salam dalam sholat itu lebih hati-hati dan banyak disebutkan dalam hadis. Kemudian kata beliau, akan tetapi apabila imam itu salam sekali, tidak dua kali, dan makmum tidak berpendapat cukupnya salam hanya satu kali, Ya kalau imam salamnya sudah satu kali, tapi makmum berkeyakinan. Berkeyakinan apa? Bahwa salam itu harus dua kali. Maka apa? Hendaklah makmum tersebut salam sebanyak dua kali. Ya. Hendaknya makmum tadi salam sebanyak dua kali. Ya. Adapun seandainya imam itu berpendapat atau salam sebanyak dua kali, imam salamnya dua kali, sedangkan makmum berpendapat berkeyakinan bahwa yang kuat itu salamnya hanya satu kali dalam sholat, maka hendaknya dia salam bersama imam. Berarti salamnya dua kali. Salamnya dua kali. Dalam rangka apa? Mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya berkeyakinan yang sahih itu salam dalam salat itu dua kali, sedangkan makmum berkeyakinan hanya satu kali, maka makmum tetap ikut imam. Salamnya dua kali. Iya. Salamnya tetap dua kali. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama dan penjelasan dari ulama-ulama yang belakangan seperti Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang kaifiyah, tata cara salam. Dan tata cara salam. Jadi ada beberapa tata cara salam, tata cara mengucapkan salam. Di antaranya yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Hanya saja apa? Hadis yang menerangkan hal ini itu diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya. Ya. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pernah berkata, al-aula adamul mudda wa mati ala ziyadati wa barakatuh likauniha lam ta'ti fi ahadis assalamu al-ukhra. Yang paling utama untuk tidak terus-menerus dalam salam menambah wa barakatuh. Ini dalam salat ya. Ini dikarenakan apa? Tidak datang di dalam hadis-hadis seputar salam yang lainnya. Ada datang satu hadis, tapi apa hadisnya kok berbeda dengan hadis-hadis yang lain yang tidak menyebutkan mubarakatuh. Ya. Dan dalam perkataan beliau yang lain, beliau menyatakan apa? Wa kana ahyanan yazidu fi taslimah al-ula wa barakatuh. Rawah Abu Daud bi sanadin sahih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terkadang menambah dalam salam yang pertama wa barakatuh. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Yeah. Jadi boleh menambah badannya mah di pada salam yang pertama wa barakatuh, tapi dilakukan kadang-kadang. Sebab Nabi pun jarang menambah wa barakatuh dalam salam. Ya. Yeah. Dan cara yang kedua yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan ketika menoleh ke kanan, dan assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kiri. Ya. Ini diterangkan dalam hadis, diantaranya hadis siapa? Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Imam Muslim. Kata Sa'ad, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayada khiddihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat beliau terlihat putihnya pipi beliau. Menunjukkan apa? Ketika salam untuk salam, pipinya terlihat oleh orang yang di belakangnya. Ya. Imam itu ketika salam menoleh, itu pipinya terlihat oleh makmum yang di belakangnya. Dan juga di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, disebutkan kana yusallimu taslimataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebanyak dua kali. Banyak dua kali. Iya. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Itu beberapa dalil tata cara yang kedua. Adapun yang ketiga, cara yang ketiga dalam salam adalah assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Kemudian assalamualaikum ketika menoleh ke arah kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke arah kanan, dan assalamualaikum ucapkan assalamualaikum ketika menoleh ke arah kiri. Ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yusallimu an yaminhi assalamu alaikum warahmatullahi, wa an yasarihi assalamu alaikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan assalamu alaikum warahmatullahi, dan ketika menoleh ke arah kiri beliau mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian permasalahan, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa beliau hanya mengucapkan assalamualaikum ke kanan. Jadi sudah diterangkan sebagian ulama ada yang menguatkan hadisnya, ada sebagian yang melemahkan. Ya. Kemudian kapan seorang mengucapkan salam? Apakah ketika menghadap kiblat mengucapkan salam baru menoleh, atau berbarengan dengan dia menoleh sambil mengucapkan salam? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga Syekh Shani Al Fauzan, beliau berpendapat bahwa iltifat menoleh di saat salam itu ma'a bidayati taslim, bersamaan dengan permulaan salam. Ya. Jadi yang dia mengucapkan salam sambil menoleh. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat apa? Dimulai menghadap kiblat. Jadi salam, permulaan salam itu menghadap kiblat, kemudian baru menoleh sampai selesai salam. Ya. Mungkin apa? Assalamu, kemudian sambil menoleh assalamualaikum, tapi pertamanya dia menghadap kiblat. Ini menurut sebagian ulama. Ya. Jadi insya Allah pendapat yang kuat, dan ini pendapat Hanabilah, ada pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin dan Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Fauzan, bahwa menolehnya dalam salam itu bersamaan dengan salam. Ya. Bersamaan dengan salam. Kemudian ada beberapa permasalahan juga. Apabila seorang makmum salam sebelum imamnya. Jadi makmum dahulu dalam salam sebelum imamnya karena lupa. Karena lupa. Kemudian dia ingat. Loh, saya kan duluan salam. Imam belum salam. Maka segala makmum tersebut kembali berniat sholat. Kemudian dia salam setelah imamnya salam. Jadi apabila ada seorang makmum salam sebelum imamnya salam karena lupa, kemudian dia ingat, maka segera dia kembali berniat untuk sholat. Lalu dia salam setelah imamnya salam. Dan dia tidak punya kewajiban apapun. Sholatnya tetap sah. Ya. Sholatnya tetap sah. Kecuali siapa? Kecuali bagi yang masbuk. Makmum masbuk. Kalau dia masbuk. Dan dia dahuluan salam, kemudian dia ingat, dia kembali lagi. Karena imamnya belum salam, dia kembali lagi. Maka tentunya karena dia imam masbuk, nanti dia menambah kekurangan sholatnya, mungkin kurang satu rakaat, dia ditambah dua rakaat. Dan kemudian apa? Di akhir sholat, tentunya dia sujud sahwi. Jadi bagi imam masbuk, dia melengkapi kekurangannya, kemudian sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Kalau seseorang itu salam sebelum sempurna sholatnya. Kapan sujud sahwinya? Kalau jika seorang itu salam sebelum sempurna sholatnya. Sebelum salam atau setelah salam? Salam sebelum waktunya itu terhitung menambah atau mengurangi? Kelebihan atau kurang? Ya, terhitung menambah kelebihan, kan gitu. Jika kelebihan dalam sholat, maka apa? Sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud sahwinya setelah salam. Adapun jika seorang itu mengurangi dalam sholat karena lupa, seperti apa? lupa tidak tasyahud awal, ya, maka nanti di akhir sholat dia harus sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam, karena dia kurang dalam sholatnya, ya, mengurangi dalam sholatnya karena lupa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian tentang menoleh dalam salam, apa hukumnya? Kata Asy-Syibin basarahimallah, amma kaunuhu yaltafitu an yaminihi wa shimalihi hadha mustahabbun wa huwa afdalu. Adapun keadaan dia menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam, maka ini mustahab, hukumnya sunnah, itu perkara yang afdal, yang utama, perkara yang utama. Iya. Kemudian apa pendapat jumhur tentang masalah salam? Jumhur ulama berpendapat apa? Al-iktisar, mencukupkan diri ketika salam dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Menjabat kebanyakan ulama. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi insyaallah selesai pembahasan tentang salam. Jam berapa? Hampir adzan. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Pun pembahasan-pembahasan lain di sini beliau Asy-Syaukani tidak menyebutkan tentang rukun-rukun sholat yang berkaitan dengan perbuatan seperti apa, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Insya Allah kita terangkan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah.